Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita telah sampai pada ayat 51 dari surat Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kulla yusibana illa ma katabahullahu lana huwa maulana wa alaullahi falyatawakkalil mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman terus bertawakal. Para pendengar yang dimuliakan Allah, setiap ayat yang dimulai dengan kata-kata kul, di sisi lain mengilustrasikan bahwa ini benar-benar adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, karena Nabi Muhammad tidak saja menyampaikan isi pesan, tetapi juga perintah pesan itu tersendiri, yaitu kata-kata kul. Di sisi lain, kata-kata kul ini bukanlah untuk meragukan keimanan yang utuh pada diri Nabi Muhammad SAW, tapi juga adalah pembelajaran bagi umat Islam untuk meyakini apa yang ada di ayat setelah kul tadi. Artinya apa? Coba katakan. Katakan wahai setiap muslim, katakan wahai setiap muslim berkali-kali, berhari-hari sampai terhujam di dalam jiwa, bahwa sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah, dan itu baik bagi kami. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, illa ma kataballahu lana, kata-kata lana bagi kami itu artinya positif bagi kami. Musibah yang datang menimpa umat Islam, baik buruk ataupun baik, adalah akhirnya adalah untuk kebaikan bagi umat Islam itu sendiri. Sementara kalau disebutkan kata baqallahu alaina, itu baru musibah yang datang itu adalah buruk bagi umat Islam. Ini merupakan motivasi dalam diri manusia umat Islam, bahwa apa yang diturunkan Allah ketika dia seorang Islam dan beriman yakin kepada Allah, tidak ada kata-kata buruk. Semuanya adalah baik, walaupun itu terlihat buruk di satu sisi, tapi sebenarnya baik pada sisi-sisi yang lain. Lebih jelasnya Ustaz Perdana mungkin dapat menjelaskan hal ini. Iya, saya melihat ayat ini adalah merupakan satu motivasi yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Kalau saya melihatnya dalam makna yang lain, Allah ingin mengatakan kepada kita, jangan takut, lakukan saja. Yang kenapa? Baik-baik itu ya. Iya, jangan takut, lakukan saja yang baik-baik. Kenapa? Karena bukan kamu, karena memang segala sesuatu itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menariknya di dalam ayat ini adalah bahwa Allah ingin mententramkan hati orang yang mau berusaha dengan mengatakan huwa maulana, bahwa perbuatan baik yang kamu lakukan, jangan pernah memikirkan, jangan pernah merasa takut, oh nanti begini, kalau tidak berhasil bagaimana pandangan orang, saya sudah menyampaikan kebaikan, menasihati, tapi malah orang mencerca saya. Jangan takut dan jangan berpikir seperti itu, lakukan saja, sampaikan kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pasti di dalam proses yang dilakukan huwa maulana, ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ayat ini kalau betul-betul kita pahami, sebenarnya ayat inilah yang harus kita jadikan sebagai landasan bergerak kita, bahwa jangan terlalu takut untuk memikirkan hasil. Jangan takut untuk bergerak karena memikirkan hasil. Kalau saya melakukan ini, bagaimana nanti pada akhirnya? Yang diperintahkan kepada seorang muslim adalah melakukan proses di dalam kehidupannya. Pada saat dia melakukan tindakan kebaikan, maka akan ada bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap perilaku kebaikan yang dia lakukan. Dan walaupun dia tidak mencapai hasil yang maksimal dengan perbuatan dan tindak tanduknya, tetap akan ada penghargaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa takut, lakukan saja, karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melindungi kita. Ya, kalau kita lihat di sisi lain Ustaz Fajrul, ada contoh bagaimana masyarakat sekarang, para pemudanya ini, apalagi kalau sudah S1, S2, enggan untuk berjualan dengan sepeda mungkin ya. Dia tidak berpikir ketika dia mencoba sesuatu, mungkin itulah modal yang dia miliki. Ketika dia yakin ini adalah baik, cobalah, lakukan jualan dengan sepeda. Mana tahu tahun depan dengan berhemat, dia bisa dapat membeli sepeda motor untuk berjualan, berarti lebih ringan lagi kerjanya. Dan boleh jadi mana tahu suatu ketika dengan niat baik tadi, dengan keyakinan huwa maulana, Allah yang menjamin, melindungi, boleh saja rezeki akan melimpah ruah, dia bisa berjualan dengan mengendarai mobil pick up misalnya. Ini merupakan keyakinan-keyakinan wa alaqulai falyatawakkalul mu'minun. Karena dia bertawakal kepada Allah, sebelum dia berjualan dia mengucapkan bismillah, mungkin sholat tahajud malamnya, di samping dia mungkin membungkus apa yang dapat dibungkus, dan sebelum bergerak dia sudah melakukan sholat duha, hubungan yang erat dan harmonis dengan Allah, dan juga murah senyum dengan pelanggan. Saya rasa keberhasilan itu telah ada di lubuk matanya. Walaupun dia tidak berhasil, keharmonisannya dengan Allah dan santunnya dia meminta kepada Allah dan baiknya dia bermuamalah kepada manusia, itu merupakan keberhasilan tersendiri saya rasa. Bagaimana Ustaz Fajrul melihat ini lebih jauh? Iya, memang kalau kita pahami ketika Allah mengatakan atau berfirman kul la yusibana illa ma kataballahu lana, sebetulnya kata firman Allah ini adalah sangat mengembirakan kita. Artinya apa? Artinya ketika Allah mengatakan seperti itu, janganlah kita sangat khawatir dengan apa yang sudah menjadi kenikmatan yang kita nikmati yang ada pada hari ini. Karena ketika Allah berfirman laqul la yusibana, katakanlah la yusibana, sesuatu tidak akan pernah menimpa kita illa ma kataballahu lana. Yeah. Artinya apa? Artinya Allah masih ingin memberikan kepada kita itu banyak kebaikan. Tapi karena mungkin dipahami orang Ustaz Arifin atau Ustaz Perdana, yusibana itu kan sudah ditentukan dari atas sana katanya. Bagaimana kalau sudah Allah menentukan segala sesuatunya, kita untuk apa lagi berusaha? Maka ketika seseorang yang bertanya begitu, mungkin nanti bisa ditambah dengan yang lainnya, saya mengatakan bahwasannya ketika Allah mengatakan la yusibana itu adalah tercermin di situ kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz sana apa-apa yang sudah menjadi standar. Apabila si fulan mengerjakan ini maka mendapatkan A, maka akan mendapatkan B. Jalan ini yang melakukan maka akan mendapatkan C. Jadi tergantung kita memilih jalan-jalan tersebut. Maka Allah lah yang akan sudah atur semuanya itu dari sejak zaman ajali. Tergantung kita, pilihan kita itu apa lagi. Ya kan begitu Ustaz Perdana? Iya, dengan satu pemahaman bahwa apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, dengan melakukan tindakan kebaikan itu semua adalah baik untuk kita. Kalau kita berhasil, itu adalah baik untuk kita. Pada saat kita menghadapi tantangan, belum mencapai apa yang kita inginkan, maka sebenarnya tantangan itu adalah merupakan proses bagi kita untuk dapat mencapai kebaikan tersebut. Orang tidak akan tahu kalau nasi goreng itu enak sebelum nasi goreng itu dicicipi, dicicipi dan dimasak. Kapan dia tahu kekurangannya? Pada saat dia masak, akhirnya nanti dia terpikir kembali, oh ternyata ada yang kurang bumbunya, kecapnya kurang dan sebagainya. Jadi dari proses itu akan dibukakan pemikiran-pemikiran baru, akan dibukakan satu pengalaman-pengalaman baru bagi diri seseorang untuk mengetahui apa sih kekurangan sehingga akhirnya tidak mendapatkan sebagaimana yang dia inginkan. Jadi lakukan dulu, nanti Allah akan bantu, Allah akan bukakan. Tapi kalau kita tidak bergerak, tidak mau melakukan sesuatu, maka tentu tidak akan pernah kita mengetahui apa kekurangan-kekurangan yang harus kita tutupi. Iya, maka dikatakan Allah di sini huwa maulana, itu artinya huwa nasiruna, artinya Allah lah pelindung kita. Betul. Kalaulah sudah Allah mengatakan atau mengatasnamakan dirinya itu sebagai pelindung, berarti Allah masih membukakan jalan untuk kita bergerak lebih banyak lagi dalam aktivitas kehidupan kita. Karena Allah sudah mengatasnamakan zat dirinya itu maulana au nasiruna atau pelindung kita. Makanya gak boleh kita merasakan ketakutan dalam hal ini. Sebetulnya kita harus berbangga hati dengan nama zat yang Allah sudah namakan atas dirinya. Mestinya kita harus, karena Allah yang akan melindungi kita selama kita itu betul-betul jalan pada real yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, para pendengar yang dimuliakan Allah, Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana, bahwa kita perlu meluruskan pemahaman kita tentang hakikat baik itu sendiri. Apa itu baik? Apakah ketika seseorang memiliki harta melimpah ruah itu baik? Atau ketika seseorang itu dapat tafakur, sujud, sholat dengan khusyuk itu baik, atau baik itu ketika kita memiliki memiliki anak dan istri yang cantik, atau baik ketika kita melihat anak kita itu sejuk dipandang mata dan istri soleh taat ketika kita memerintahkan dia. Terkadang orang melihat kedua-dua ini adalah baik, tetapi menurut para ulama pemikir Islam mengatakan yang baik kullu ma hasanu syara, apa yang baik menurut syariat, bukan, dan walaupun itu dapat diraih menurut akal pikiran. Artinya boleh jadi kita menginginkan harta yang banyak karena memang itu baik, tetapi sebenarnya yang baik lebih dari baik itu adalah ketika harta yang banyak itu diarahkan sesuai dengan syariat tadi. Boleh jadi kita menginginkan istri yang cantik karena yang cantik itu mungkin lebih indah dipandang mata, tetapi kita terkadang lebih memilih istri yang solehah lagi cantik karena itu adalah baik menurut syariat kesolehan tersebut. Jadi jangan sampai masyarakat tergiur, ternoda keimanannya hanya karena meraih baik menurut akal pikiran tapi tidak baik menurut syariat. Dia bekerja dengan prinsip bahwa meraih harta sebanyak-banyaknya adalah baik, tetapi melupakan syariat sholat tadi. Jadi ini menjadi tidak baik. 24 jam dia bekerja sampai lupa tidur, lupa makan lagi, yang lebih parahnya lupa Tuhan. Lupa Tuhan ya. Atau dia berusaha untuk meraih istri, meraih perempuan yang cantik dengan sampai bahkan membunuh diri atau membunuh orang lain. Tentu saja sudah caranya tidaklah baik karena tidak sesuai dengan syariat. Untuk itu para pendengar yang dimuliakan Allah, lakukan kebaikan yang utama dan pertama berdasarkan syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalaulah memang syariat itu nomor satu dan sarana untuk mencapai syariat itu dibenarkan, maka lakukanlah yang kedua berdasarkan akal pikiran kita. Artinya kalau tidak mampu mencapai kekayaan, karena memang tidak semuanya dilahirkan untuk kaya, tetapi di semuanya dilahirkan mampu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, menarik sekali apa yang sampaikan Ustaz Jainal tadi. Satu hal yang menjadi catatan bahwa kebaikan syariat itu akan mampu menembus batas kemampuan akal seseorang. Ketika manusia berusaha untuk mendapatkan kebaikan, tapi itu masih hanya sebatas akal pemikirannya yang yang sangat terbatas sekali. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kebaikan yang harus dilakukan manusia, itu artinya kebaikan yang akan dihasilkan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk masyarakat banyak dan juga untuk alam semesta ini. Menarik sekali karena di dalam Al-Qur'an sendiri kita bisa menemukan beberapa keterangan Allah Subhanahu wa taala dengan keterangan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, Allah sudah memberikan petunjuk bagaimana keinginan Allah itu jauh lebih baik untuk dilakukan. Begitu juga dengan permasalahan istri dari anak yang diadopsi pada masa Rasulullah, ya. Rasulullah menikahi istri dari Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkatnya, dan ini disalahkan oleh orang Arab pada saat itu. Tapi ketika Allah mengatakan itu boleh, ya, itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan itu lebih baik bagi umat Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita mencoba untuk merenungi bahwa sebenarnya kebaikan-kebaikan yang ada di dalam aturan agama ini itu jauh menembus batas kemampuan akal kita, dan itu akan dapat meliputi seluruh kebaikan-kebaikan yang diinginkan oleh manusia. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, Ustaz Fajrul dan Ustaz Perdana, terima kasih banyak atas masukannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada hari ini, bahwa musibah itu adalah kebaikan di sisi yang lain. Coba melihat sisi positifnya, mungkin dengan musibah itu kita dapat lebih survive di masa yang akan datang. Jangan merenungi, jangan meratap, jangan menyalahkan takdir dan nasib, karena sebenarnya ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap musibah. Dan yang kedua, yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan atas dasar niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai ridhonya, Allah akan melindungi dan memudahkan jalan kita untuk mencapainya, karena dia adalah pelindung kita, Maulana. Dan jangan lupa, mulailah pekerjaan yang baik ini dengan berdoa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, lakukan sholat tahajud, lakukan sholat duha, jangan lupakan sholat lima waktu sehari semalam. Karena apa? karena keberhasilan kita tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bertawakallah kepadanya, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.